Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita masih melanjutkan beberapa hadis tentang adab-adab majlis. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-833. Nah, 833. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ana bi Barzata radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhiratin idza arada ayyakuma min al-majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajul ya Rasulullah innaka lataqulu qawlan ma kunta taquluhu fima madha. Qala dhalika kaffarat lima yakunu fil majlis. Rawahu Abu Dawud wa rawahu al-Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak min riwayat Aisyah radhiyallahu anha wa qala sahihul isnad. Dari sahabat Abu Barzah, semoga Allah meridainya, beliau pernah bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir umur dan usianya, di akhir hidupnya, beliau ketika bangkit dari majlis selalu membaca doa subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau membaca doa yang pada masa-masa sebelumnya engkau tidak pernah membacanya. Maka Nabi bersabda, ini adalah doa untuk kafarat atau penebus kesalahan-kesalahan yang terjadi di majlis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah dalam Al-Mustadrak dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan hadis ini sahih sanadnya. Nah, hadis ini sahih seperti hadis sebelumnya bahwa setiap kali kita selesai bermajlis disyariatkan untuk membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kandungan doa ini adalah permohonan ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan, semua kelalaian yang tidak disadari maupun yang disadari ketika kita bermajelis. Sehingga diharapkan kita selesai bermajelis dosa-dosa kita, baik yang kita sadari ataupun tidak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang majelisnya ialah majelis ilmu. Kadang yang menyampaikan itu salah. Kadang yang menyampaikan itu ada kata-kata yang membuat para hadirin marah atau yang lain dan lain sebagainya. Namanya juga manusia biasa. Salah ucap, salah menyampaikan, salah dalam mengarahkan atau kurang bijaksana dan lain-lain, itu biasa terjadi pada manusia. Sehingga ketika selesai menyampaikan dars pelajaran, ini disyariatkan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, hadis berikutnya yang ke-834. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa biha ula'i da'awat. Allahumma iksim lana min khasyatika ma takhulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mutti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah berkata, jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari majlis kecuali membaca doa-doa berikut ini. Jarang sekali ya sampai meninggalkan doa ini, berarti sering ya. Kalau mengartikan jarang sekali Rasulullah ketika bangun dari majelis sampai berdoa dengan doa ini, itu maksudnya sering sekali. Nah, beliau bangun dari majelis kemudian membaca doa ini. Nah, doa-doa ini ikhwan abidin a'azakumullah juga termasuk yang disyariatkan setelah kita bangkit dari majelis ya. Nah, tapi karena panjangnya tadi banyak yang lebih memilih yang pendek karena gampang dihafalkan ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, adapun doa yang dalam majlis ini agak panjang. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, jadikanlah bagian rasa takut kepadamu untukku yang bisa menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu. Ya Allah, jadikan bagian rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu. Jadikan bagian mentaatimu yang bisa menyampaikan kami ke dalam surgamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Jadikanlah kami memiliki keyakinan yang dengan itu musibah-musibah dunia yang menimpa kami menjadi ringan. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaitana. Ya Allah, jadikanlah kami mengambil manfaat dari pendengaran kami, dari penglihatan kami, dari kekuatan fisik kami, selama engkau beri kami kesempatan hidup. Waja'alhul waritha minna, dan jadikanlah itu semuanya warisan untuk kami. Waja'al tha'rana 'ala man dzalamana, jadikanlah hak kami untuk membalas orang-orang yang mendzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana, tolonglah kami menghadapi orang-orang yang selalu memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Wala taj'alid dunya akbaro hammina, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Wala mablagho ilmina, jangan pula engkau jadikan dunia sebagai puncak manfaat ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, janganlah engkau beri kekuasaan para orang yang tidak sayang kepada kami untuk menguasai kami. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, hadis ini cukup panjang ya, tapi kandungannya masya Allah, barakofikum, termasuk mencakup kebahagiaan dunia akhirat. Di antaranya yang pertama dalam doa ini mengandung permohonan agar diberi khasyatullah, takut kepada Allah. Karena orang itu kalau takut kepada Allah, maka dia takut untuk berbuat maksiat, sehingga dia tidak melakukannya. Nah, tapi kalau gak takut, ya dia seenaknya berbuat maksiat, sehingga dosanya tambah banyak. Yang kedua, dalam doa ini memuat permohonan untuk diberi kemudahan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang itu enggak semuanya diberi kemudahan ya untuk mentaati Allah. Banyak yang merasa kesulitan untuk bisa mentaati Allah. Berat dalam mentaati Allah. Tapi kalau kita diberi kemudahan, maka kita bisa optimis untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat permohonan untuk mendapatkan keyakinan yang mantap terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul bagus dalam mengimani takdir itu akan merasa ringan ketika mendapatkan musibah-musibah dunia. Kemiskinan, sakit, penderitaan-penderitaan apapun, semuanya terasa ringan bagi siapa saja yang betul-betul beriman dengan penuh keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau orang ini keimanannya terhadap takdir lemah, jadilah dia suka berkeluh kesah, ya. Kena musibah sedikit aja sudah langsung dia galau, sedih, ya, enggak bisa mengendalikan diri. Apalagi kasih musibah yang berat. Nah, bisa jadi tambah stres, bunuh diri, ya kan? Nah, itulah pentingnya memohon keyakinan yang mantap dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menghadapi segala musibah-musibah di dunia ini dengan ringan, dengan tenang, ya. Nah, karena semuanya sementara. Ujian-ujian sementara. Dan itu kalau kita lalui dengan penuh keridhaan terhadap takdir Allah, penuh kesabaran, maka buahnya akan manis, ya. Pahala yang besar akan diberikan kepada kita. Dan Allah akan beri kita kekuatan mental dan fisik untuk menjalaninya. Menjadi orang yang berani dalam mengarungi cobaan-cobaan hidup. Tidak mudah pesimis, tidak mudah putus asa, tidak mudah berkeluh kesah, ya. Nah, hatinya terus tenang dan pasrah saja kepada Allah Ta'ala, ya. Nah, kemudian dalam doa ini juga terdapat permohonan agar diberi kesehatan fisik, terutama pendengaran, penglihatan, dan kekuatan tubuh. Kalau pendengarannya bagus, bisa dipakai untuk yang bermanfaat. Penglihatannya bagus, juga bisa dipakai untuk yang bermanfaat. Fisiknya bagus, juga apa ini? Bisa untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Sehingga kegiatannya benar-benar bermanfaat. Bisa beraktivitas dengan baik. Tapi kalau orang itu gak bisa mendengar, nah, ya kan, udah banyak faedah-faedah yang gak bisa dia manfaatkan, ya. Gak bisa melihat, juga begitu. Banyak faedah-faedah yang tidak bisa ia dapatkan. Apalagi kalau fisiknya lemah, gak berdaya, nah ini, gak bisa beraktivitas yang normal. Nah, ini banyak yang luput darinya. Sehingga kita memohon kepada Allah kesehatan fisik, ya, pendengaran, penglihatan, dan kekuatan tubuh. Kemudian dalam doa ini juga terdapat permohonan untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi musuh-musuh yang biasa mengganggu kita. Yang hasad, dengki kepada kita. Karena setiap kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang itu pasti ada yang hasad. Kalau orang bodoh, hasadnya itu nampak. Ketidaksukaan, kebenciannya kepada kita itu nampak. Tapi kalau orang itu berilmu, enggak nampak, ya, main halus. tapi hasad juga. Sehingga kita memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bersandar pada apa ini makhluk. Kalau Allah yang menolong, sekuat apapun orang jahat, sekuat apapun kekuatan kekuasaannya untuk menghancurkan kita, akan jadi kalau Allah Ta'ala membantu dan menolong hambanya, maka semuanya akan beres, ya. Tidak akan ada musuh yang mampu mengganggu kita. Kemudian dalam doa ini juga terdapat faedah agar kita terhindar dari musibah dalam agama. Yang dimaksud musibah dalam agama ini adalah kita tidak bergairah dalam menjalankan agama kita sendiri. Itu musibah. Sholat males, apalagi puasa, ya kan? Taklim yo males. Nah, boy, semuanya serba males. Untuk ketaatan-ketaatan itu males. Itu musibah dalam agama. Nah, kita itu pikirannya pengennya seperti orang awam yang tidak pakai aturan-aturan yang ketat. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Ya. Sepertinya kok enak ya gitu. Jadi orang awam itu enggak sholat, enggak puasa, ya. Bebas keluyuran, bebas berbuat seenaknya. Kok sepertinya enak, enggak tertekan begitu ya. Nah. Kok sepertinya banyak aturan kalau ikut majelis taklim. Harus sholat, harus ini ya. Nah, kalau ada yang punya pikiran-pikiran seperti itu, ini tanda-tanda yang enggak baik. Kalau dituruti keinginannya, kemudian dia benar-benar merasa malas dalam menjalankan agamanya sendiri, nah ini sudah musibah telah menimpa agamanya. Nah, kalau hal ini terjadi, maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu, apalagi kita benar-benar melakukan apa yang dibisik-bisiki oleh setan tadi. Kamu jangan sholat, tetap sholat gitu. Kamu ngapain taklim kesana kemari ya? Nah, tetap taklim gitu. Jadi memang seperti itu. Selama kita masih hidup, setan itu akan berusaha mencari celah-celah kita. Bagaimana supaya kita ini sedikit demi sedikit menjauhi apa ini? Agama kita tanpa terasa. Nah, sehingga orang-orang yang benar-benar terperangkap dengan jebakan-jebakan setan tadi telah terfitnah agamanya, telah terkena musibah dalam agamanya. Nah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita mendapat musibah dalam masalah agama. Kalau musibah-musibah dunia, jatuh miskin, bangkrut, macam-macam, itu ringan. Paling kita enggak nyaman gitu aja. Tapi kalau yang di uji adalah agamanya dan kita kalah, ya ini kita akan menjadi orang yang rugi dunia akhirat. Wala taj'al musibatana fi dinina. Nah, kita enggak hafal semuanya ya. Potongan-potongan tadi dibaca juga enggak apa-apa ya. Nah, karena doa tadi memuat banyak permohonan ya. Nah, wala taj'al musibatana fi dinina. Kemudian dalam doa ini juga memuat permohonan agar kita tidak cinta dunia. Nah, ini wala taj'ali dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Janganlah engkau jadikan dunia itu tujuan terbesar kami, ya Allah. Jangan pula dunia itu engkau jadikan tujuan kita menimba ilmu. Nah, contoh cinta dunia itu begitu. Tujuan terbesar hidupnya ialah untuk dunia. Bagaimana kita jadi orang yang sukses dunianya, sehingga pikiran, waktu, tenaga difokuskan untuk itu. Nah, itu berarti orang tadi cinta dunia. Nah, digambarkan dalam banyak riwayat, kalau dikasih satu lembah berisi emas, dia akan minta lembah yang kedua. Terus mengejar. Nah, di pendapatan itu harus terus meningkat, jangan sampai menurun dia. Nah, apapun caranya, tempuh. Gitu. Ini bukan berarti kita dilarang untuk kerja cari nafkah ya. Beda kalau kerja cari nafkah semata-mata untuk supaya bisa bertahan hidup, bisa untuk menjaga kehormatan diri, enggak sampai menjadi tanggungan orang lain, enggak sampai minta-minta. Itu bagus. Tapi yang ini enggak. Sudah lebih dari cukup, tapi terus berburu dunia itu. Karena dia jadikan prioritas utama kegiatannya ialah dunia. Itu namanya tujuan terbesar manusia. Ya, makanya dalam doanya Nabi berdoa, wala taj'ali dunia akbar hammina. Janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar kami. Ya. Jadi kalau ada yang sudah merasa digiring ke sana, berarti dia sudah cinta dunia. Skala prioritasnya ialah dunia. Nah, taklim enggak sempat, sibuk. Ya. Sebetulnya itu kita skala prioritas, memang enggak diprioritaskan taklim ya. Sehingga enggak bisa. Ya kan? Belajar enggak bisa karena bukan skala prioritas gitu. Prioritasnya ialah dunia. Itu namanya tujuan terbesarnya ialah dunia. Ini yang dihindari. Ini yang diminta perlindungan dari oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jangan sampai tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk dunia. Belajar sih rajin leh supaya nanti jadi orang kaya raya, ya ilmumu bisa dipakai untuk cari duit. Jadi kita itu belajar agama untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah cari ma'isa atau rezeki yang Allah siapkan itu kita cari dengan cara yang lain. Nah, tapi kalau dengan ilmu kita kemudian Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita dalam masalah rezeki. Ya orang ini kalau kerja enggak ngotot, kerjanya juga sambilan, tapi kok laku keras, dagangannya laris manis, banyak yang pesen, ya. Enggak pakai banting tulang, tinggal posting. Oh, gitu ya. Wah, semacam ini. Dzalika fadlu wa yu'ti ma yasha. Gitu ya. Seringkali memang seperti itu dan memang kenyataannya bahwa orang yang fokus dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, itu sebab Allah Ta'ala membentangkan rezeki untuk orang itu. Nah, jadi jangan punya perhitungan matematika. Ini kalau kerjanya 5 jam, hasilnya sekian. Kalau 10 jam berarti 2 kali sekian, ya kan? Nah, itu belum tentu. Kadang malah bangkrut. Ya, nah. Jadi masalah rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita gak bisa hitung-hitungan matematika. Gak bisa hitung aja. Nah, ini gak lulus SD tapi jadi bos. Uangnya banyak. Ini sarjana jadi kuli. Banyak seperti itu. Nah, dan ini mulai dikeluhkan oleh para sarjana-sarjana lulusan universitas, ya, ijazahnya enggak kepake, banyak yang nganggur. Nah, itu membuktikan bahwasannya rezeki yang Allah berikan kepada hambanya itu tidak dipersyaratkan harus berijazah, tidak dipersyaratkan harus lulus universitas. Ini orang enggak lulus SD, enggak iso baca tulis, nah, fugih. Kalau ngeladeni orang gitu, nah ambil sendiri prasnya gitu. Akhirnya berapa? Wes terus gampang terserah. Habisnya berapa pak? Seket. Padahal kalau dihitung habisnya 100 ribu, 50. Nah itu nggak bisa matematika. Ya. Tapi aku gak rugi. Ngubah terus. Dia naam. Ketika ditanya, kok gak dihitung pak? Gak bisa ngitung pak. Gak bisa ngitung. Ya, kalau seandainya ada selisih-selisih, tak sodakokan saja. Nah, gitu. Ternyata memang sodako juga menjadi sebab orang itu rezekinya lancar. Barokah. Barokah. Intinya, jangan dijadikan ilmu agama kita ini sebagai alat untuk mencari dunia. Kita taklim ini untuk menambah iman dan takwa, ya, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita supaya kita ini terbimbing, terarah ke jalan yang benar. Nah, jangan kita punya pikiran, ya, kalau pintar, wah, nanti dapat banyak, ya, setoran-setoran dan lain-lain. Nah, atau menjual agamanya dengan harta dunia. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir dari doa ini ialah permohonan agar tidak ditindas oleh orang-orang yang tidak punya belas kasihan kepada kita. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ini penting ya, khususnya kita tinggal di tempat yang kurang ramah terhadap kita. kurang bisa menghargai kita, biasa menindas kita, memojokkan kita, mengucilkan kita, padahal kita tidak salah. Ya, nah, apalagi penguasanya juga seperti itu. Nah, ini doanya supaya kita tidak ditindas, supaya kita bisa dijaga dari penindasan dan penjajahan. Ya, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Naam. Nah, ternyata Rasulullah sering membaca doa ini ketika beliau bangkit dari majlisnya. Naam, itu menunjukkan bahwa beliau sangat berharap majlisnya tadi itu benar-benar bermanfaat dunia akhirat. Ya. Taib. Hadis berikutnya yang ke-835. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallahu ta'ala fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasratan. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum yang meninggalkan majlisnya dalam keadaan tidak menyebut nama Allah sama sekali dalam majlis tadi, enggak ada istighfarnya, enggak ada tobatnya, enggak ada salamnya, enggak ada bismillahnya. Nah, itu pokoknya enggak ada penyebutan nama Allah di majlis itu. Maka mereka itu ketika bangkit dari majlis dianggap seperti bangkai-bangkai busuk beladai, dan mereka akan mendapatkan kerugian. Nah, mereka itu dianggap seperti bangkai-bangkai keledai yang berbau busuk, dan mereka akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Nah, di sini berlaku untuk laki-laki dan untuk wanita yang sedang bermajelis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, kumpul-kumpul, nah, itu enggak punya bapak-bapak saja, ya. Kumpul-kumpul juga punya ibu-ibu, mak-mak suka kumpul-kumpul, ya kan? Nah, jangan sampai kumpul-kumpul tadi kemudian enggak ada sama sekali penyebutan nama Allah, enggak ada bismillahnya, enggak ada salamnya, enggak ada istighfar dan tobatnya. Nah, enggak tahu ya apa yang diperbincangkan, ya kan? Nah, mereka-mereka kalau punya kebiasaan ini kumpul-kumpul, enggak ada sama sekali penyebutan nama Allah, betul-betul mereka terlalaikan. Nah, ketika mereka bubar itu seperti bangkai-bangkai busuk keledai yang jalan, dan mereka akan mengalami kerugian dan penyesalan. Nah, hasratan, penyesalan. Nah, hadis berikutnya yang ke-836. Wa anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fi wa lam yusallu ala nabiyhim fi illa kan alaihim tiratun fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap kaum yang bermajlis kemudian tidak menyebut nama Allah Ta'ala padanya, tidak baca sholawat juga kepada Nabi, maka mereka akan mendapatkan penyesalan. Jika Allah mengendaki akan mengadab mereka, jika Allah mengendaki Allah akan mengampuni mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan. Nah, tiratun itu ada yang mengartikan penyesalan, ada yang mengartikan neraka. Dua-duanya bisa dipakai. Mereka terancam masuk neraka dan akan menyesal. Kalau Allah menghendaki, akan mengadab mereka. Kalau Allah menghendaki, akan mengampuni mereka. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, sehingga kalau kumpul-kumpul, ingat ya. Jangan sampai melupakan Allah Ta'ala. Jangan sampai melupakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak-banyak bertobat, istighfar. Nah, orang itu kalau kumpul-kumpul berarti banyak ngomongnya. Kalau banyak ngomongnya itu sering salahnya. Kalau sudah sering salahnya itu banyak dosanya. Sudah banyak dosanya, bangkit dari majlis ketawa-tawa. Nah ini, na'udzubillah min dzalik. Harusnya kan banyak istighfar atau taubat. Taib, hadis yang terakhir, yang ke-837. Wa anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaal man qa'ada maq'adan lam yadhkirillaha ta'ala fi kanat alaihi minallahi tirah wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha ta'ala fi kanat alaihi minallahi tirah. Rawahu Abu Dawud wa qad sabaqa qariban wa sarahna at-tirah fi. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang duduk di majelis kemudian tidak membaca zikir kepada Allah, maka Allah akan menimpakan penyesalan dan neraka padanya. Barang siapa yang berbaring di tempat pembaringan kemudian tidak menyebut nama Allah padanya, Allah Ta'ala juga akan menimpakan penyesalan dan neraka untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan telah berlalu barusan penjelasan kami tentang makna tirah, yaitu penyesalan atau neraka. Ya. Nah, kesimpulannya, barakallahu fikum, seorang muslim dimanapun berada, apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, selalu ingat Allah Ta'ala. Baca bismillah, tobat, istighfar, ya. Nah, kalau nama Nabi disebut, baca solawat, ya. Nah, begitu. Jadi jangan sampai muslim itu lalai, lengah, ya. Nah, ini yang berbahaya. Oleh sebab itulah, hindari banyak kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat. Karena madharatnya besar. Kalau sudah ketagihan, wah, kumpul-kumpul terus, ya, madharat terus. Enggak puas kumpul-kumpul di teras rumah, kumpul-kumpul di pinggir jalan. Nah, enggak puas 1 jam, 2 jam. Enggak puas 2 jam sampai larut malam. Enggak puas sampai larut malam sampai pagi. Nah, itu bagi yang sudah hobi, wah, enggak bisa ditinggal. Ya, nah. Sambil sangu kopi, nah, itu bisa semalam suntuk ngobrol sana sini, ya. Nah, ketika adzan subuh, nah, dia sudah apa ini? Dalam mimpi. Bangunnya ketika sudah tinggi mataharinya, ya. Nah, sudah habis waktu salat subuh. Karena lalai, maka Allah pun melalaikan dia. Ya. Jadi kalau enggak ada hajat, sudah di rumah saja, ya. Bercengkrama dengan anak istri. Kalau bercengkrama dengan anak istri itu bisa dipastikan enggak bisa lama, ya. Nah. anaknya ngantuk, istrinya ngantuk, ya dia ngantuk juga. Ya kan? Nah. Tapi kalau bercengkrama dan ngobrol sama teman-teman, wah ini kuat lama ya. Karena kalau ngantuk langsung, ngopi dulu. Itu ada yang menegur ya. Nah. Kalau mau pamit pulang, lu kok pulang? Ya. Nah. Begitu terus begitu. Hanya senang tiap malam nongkrong sama teman-temannya, ngobrol sana sini. Ya walaupun gak di pinggir jalan, walaupun gak pakai merokok, walaupun gak pakai main judi atau apa, semata-mata ngobrol ya. Nah, itu bisa bablas. Nah. Ya kalau merajaah Riyadhus Shalihin gitu enggak apa-apa. Nah. Enggak bawa kitab, enggak bawa mushaf ya. Nah, apa yang dibawa? Kopi tadi itu. Bawa kopi, bawa kacang lah sudah. Seru ya kan? Nah. Gitu. Apalagi situ ada tukang pijitnya juga. Itu yang loyo sedikit pijit, saling pijit-pijitan. Ya nak, udah. Ini bikin kuat begadang semalam suntuk. Gitu. Saya lupa dengan zikrullah ya. Senangnya bapak-bapak. Nah, ibu-ibunya di rumah kesepian, akhirnya juga bikin kelompok. Oh. Antar emak-emak ya. Nah, jadi ya begitu, rumahnya kosong ya, yang masuk setan. Nah, setan bikin kelompok di rumahnya ya. Jadi yang laki datang, yang perempuan datang, anaknya juga punya kelompok sendiri sama temannya, datang masuk rumah ya, sudah penuh dengan setan. Nah, sama-sama capek, ini tengkar, mas rebut ya. Nah, rumahnya enggak barokah ya, sering ditinggal. Nah, jadi ini peringatan untuk kita semuanya ya, jangan sekali-kali membentuk majelis atau apa namanya ini, kelompok ngobrol atau yang lain yang tidak bermanfaat. Nah, kalau bisa dihindari, nah, obrolan yang enggak bermanfaat itu, nah, kecuali kalau merajaah ya, merajaah hafalan Quran, merajaah hafalan hadis, merajaah pelajaran, ya, nah, tapi saya yakin enggak menarik itu bagi mereka-mereka yang memang tidak terjun dalam masalah keilmuan, ya. Nah, taklim aja kepaksa pakai berjaya segala ya. Nah ya, tarkafikum, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini benar-benar bisa kita amalkan dengan baik, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, dan hamba-hamba yang soleh. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surganya nanti bersama dengan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.